إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana telah kita ketahui, pada zaman yang kita hidup, di zaman tersebut begitu dahsyatnya a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, mereka gencar melangsungkan tipu daya dan makar-makar mereka dalam rangka ingin menghancurkan Islam wal muslimin. Mereka ingin seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, kaum muslimin menjadi orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidaklah ridha orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara kepada engkau sampai engkau mengikuti millah mereka, sampai engkau mengikuti agama al-Yahud dan agama Nasara. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun, dan sungguh kebanyakan orang-orang Yahud mereka menginginkan, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, kalau seandainya mereka bisa menjadikan kalian, bisa memurtadkan kalian setelah kalian menjadi orang-orang Islam, kaum muslimin menjadi orang-orang kufar. Ini semua kata Allah Subhanahu wa taala, hasadan min 'indi anfusihim. Ini semua dikarenakan adanya hasad pada orang-orang tersebut, pada al-Yahud dan juga an-Nasara, ketika mereka melihat kaum muslimin yang mereka bertamasuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka beristiqamah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas al-Islam, di atas al-Islam wa sunnah. Sehingga dari sini al-a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, wa a'da'ul muslimin, musuh-musuh kaum muslimin, mereka dengan gencar terus-menerus mereka melakukan tipu daya dan melakukan makar demi menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang kafir seperti mereka. Berbagai macam makar dan berbagai macam tipu daya yang mereka lakukan di siang hari maupun di malam hari melalui media-media yang ada dan yang lainnya. Mereka ingin kaum muslimin seperti mereka. Dan ini tentunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang kufar, mereka ingin menjadikan kaum muslimin sama seperti mereka menjadi orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-fitnah yang terjadi dan fitnah yang ada yang menimpa kaum muslimin, baik itu yang sekarang maupun yang dulu maupun yang akan datang, ini semua ia butuh kepada kita untuk kita memiliki as-sabat, untuk kita memiliki as-sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang muslim, pentingnya seorang mukmin untuk dia sabit di atas agamanya, untuk dia kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, beliau banyak sekali berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan beliau betapa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agama engkau. Dan juga dalam riwayat yang lain, di antara yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan sumpah yang beliau bersumpah dengannya adalah perkataan la wa muqallibil qulub, la yaitu demi zat yang membolak-balikkan hati. Di antara yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis tersebut menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya as-sabat di atas agama ini, betapa pentingnya as-sabat di atas kebenaran, yang ini tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Perintah untuk as-sabat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan musuh, ketika kita berjumpa dengan musuh, ini juga menunjukkan perintah untuk kita sabat di atas agama ini, untuk kita sabat di atas as-sunnah, di atas al-Islam, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis tersebut, yaitu hadis addu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan juga kebanyakan sumpah beliau, la wa muqallibil qulub tsabbit qalbi ala la wa muqallibil qulub. Kata para ulama, di antaranya Syekh Khalid hafizahullahu taala, beliau menunjukkan atau beliau menyatakan dari dua hadis ini, kata beliau, menunjukkan bahwasanya as-sabatu 'ala ad-din, bahwasanya as-sabat di atas agama ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia dikokohkan di atas agamanya, untuk dia dikokohkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya dianjurkan oleh atas seorang hamba untuk meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memanjatkan doa tersebut. Iya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini menunjukkan ihtimam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam al-jannah, tapi dalam rangka mendidik umatnya, dalam rangka mentarbiyah umatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong kepada Allah, jangan kita merasa tidak perlu dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat ahlul ilm, di antara sifat para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara doa mereka, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kata mereka, yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang mereka, para ulama dari kalangan para anbiya dan orang-orang setelah mereka, mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau menyelewengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya ad-du'a meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Ini termasuk bimbingan para al-anbiya dan juga bimbingan orang-orang mengikuti jalan mereka. Sehingga mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Kita melihat di sana kaum muslimin, orang-orang yang mereka mungkin masih saudara kita, mereka bergelimang dengan kehidupan dunia, asy-syahawat, baik itu dari syahwat maupun asy-syubuhat. Kita melihat mereka nah bergelimang dengan hal tersebut, maka kita pun mengambil pelajaran, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya as-sabat untuk kita terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan di antara perkara-perkara dan wasail yang bisa membantu untuk kita tetap sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang disebutkan, di antaranya adalah tadi addu'a, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan doa-doa yang lainnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata para ulama adalah kita menuntut ilmu syar'i, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita terselamatkan dari bahaya-bahaya fitnah, baik itu fitnah asy-syubuhat maupun fitnatu asy-syahawat. Dan yang berikutnya kata para ulama adalah al-amal bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkan ilmu yang kita dapat, mengamalkan ilmu yang kita dengar. Dan tentunya ini tidaklah didapat kecuali dengan kita duduk di majalis al-ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, lakana khairan lahum wa shadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengamalkan apa yang mereka dinasehati dengannya, apa yang mereka diingatkan dengannya, "Lakana khairan lahum," niscaya itu lebih baik bagi mereka, "wa shaddu tathbita," dan ini akan membuat mereka lebih kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya adalah al-amal saleh. Ia seorang beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di zaman yang banyak di situ al-fitnah, maka ketaatan di situ tentunya lebih utama dan lebih memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya adalah luzum gharzil ulama. Ia di antara sebab yang dengannya seorang bisa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersama para ulama, tidak memisahkan diri dari mereka, mendengar nasihat dan arahan dari mereka. Ini diantara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama kita yang bisa membantu kita untuk sabat di atas agama ini. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Naam ayuhan nasu rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui asbabus sabat dan kita mengetahui agungnya kedudukan as-sabat di dalam agama ini, kita juga harus tahu beberapa perkara yang ini kita menyaksikannya dan ini kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, yaitu banyaknya orang-orang yang mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang yang mereka kembali kepada apa yang mereka jalani dulu setelah mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebut oleh para ulama dengan al-intikas, yaitu seorang balik kembali seperti dulu padahal sebelumnya dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang benar, meniti jalan ketaatan, berada di atas manhaj yang hak. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebab yang bisa menjadikan seorang demikian, yaitu tadinya dia berada di atas kebenaran, kemudian dia menyimpang dari jalan tersebut, yang tadinya dia berada di atas ketaatan, kemudian dia pun kembali kepada kemaksiatan yang dia lakukan dulu. Di antaranya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebab yang terbesar yang membuat dia demikian adalah dzunubul khalawat. Dzunubul khalawat yaitu dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia sedang sendirian. Sebagaimana kata beliau rahimahullahu taala, termasuk sebab yang terbesar untuk membuat seseorang itu sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah taat, ketaatan yang dia lakukan ketika dia sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita harus berhati-hati, kita harus memiliki muraqabah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di kesepian, ketika kita tidak berada bersama manusia. Karena kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tadi, bahwasanya di antara sebab yang bisa membuat seseorang balik dan bisa membuat seseorang kembali menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia sedang bersendirian. Dia tidak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Sehingga dalam suatu hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya nanti akan datang pada hari kiamat sebuah kaum yang mereka salatnya seperti salat para sahabat, kemudian puasa seperti para sahabat dan yang lainnya. Akan tapi mereka ketika membawa kebaikan yang sangat banyak, ketika membawa kebaikan dan pahala ketaatan yang sangat banyak, Allah ketika itu jadikan pahala tersebut sebagai habaan mansura, sebagai debu yang berterbangan. Kemudian para sahabat tentunya menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, sifatkan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka." Iya, dikabarkan bahwasanya mereka adalah ulaika idza khalau bima harimillah intahakuha. Mereka adalah kaum, mereka adalah orang-orang yang mereka ketika bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggar keharaman tersebut. Sehingga alaina ibadullah, kita harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meningkatkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersendirian. Adapun kita bersama manusia, mungkin kita merasa takut dan kita takut kepada manusia agar akan terbongkar dosa-dosa kita, akan terbongkar maksiat kita. Tapi sepantasnya bagi seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui dia. Mari kita tingkatkan muraqabah kita ketika kita sedang sendirian. Al-muraqabah adalah di antara sifat seorang mukmin, sifat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab juga yang disebutkan oleh para ulama kita, sebab al-intikas adalah sesuatu yang menyusup, yang masuk kepada hati-hati seorang hamba. Ad-dasais, yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha." Secara makna beliau menyebutkan bahwasanya sebab yang menjadikan dia terjerumus ke dalam api neraka adalah ad-dasisah, yaitu sesuatu yang ada pada hatinya, imma ar-riya wa imma as-sum'ah, atau perkara-perkara yang lainnya yang ini menunjukkan penyakit yang ada pada hati seseorang. Sehingga alaina ibadallah, alaina ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita memperhatikan asbabus sabat, sebab-sebab yang dengannya kita bisa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebaliknya kita harus memperhatikan sebab-sebab yang kita bisa dengan sebab tersebut, atau ketika melakukan sebab tersebut kita berbalik, yang tadinya kita mustaqim, kita istiqamah, kita berbalik seperti orang awam atau seperti orang yang tidak di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waqtimish shalah.